Ya insan yang hadir, dengarkan semua. Ku istiharkan dengan hati terbuka. Ya insan yang daif, insaflah semua. Mari kami yang disangkakan bukan yang asli, hanya seiras dan serupa. Ya insan yang hagas, awaslah semua. Maya yang indah ada kudisnya, jangan terpedaya. Angin yang damai dan senang hati, walaupun tak berusaha dia ketemui. Dia ketemui, apa dicari? Dia ketemui. Ketemui ketemui. Dia Dia ketemui.